إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم أشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar ba'd. Sebelum kita melanjutkan membaca muqaddimah at-ta'rif di kitab Sunan Abi Dawud, saya ingatkan kembali bahwa ba'dal atau waktu maghrib sampai isya ini bukan waktu yang munasib untuk anak-anak kita di luar. Waktu tersebarnya kejelekan-kejelekan, oleh karena itu diupayakan kepada aba ataupun ummahat untuk perhatian terhadap titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Jangan sampai termasuk dari golongan yang menyia-nyiakan amanah, sehingga keberadaan anak bukan menjadi nikmat tetapi menjadi uqubah waliyadu billah. Telah disebutkan pada pertemuan sebelumnya bahwa kata as-sunan ini bentuk jamak dari sunnah, di mana at-tariqah, al-maslukah, al-muttaba'ah, jalan yang ditempuh dan diikuti. Ini secara bahasa. Adapun menurut jumhur para ulama, apa yang dimaksud dengan sunnah di sini semakna dengan hadis, yang mencakup di dalamnya adalah ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbuatan beliau, kemudian takrir, persetujuan beliau. Demikian pula masuk di dalamnya adalah sifat-sifat beliau. Ini masuk dalam cakupan makna sunnah. Kemudian selanjutnya pada halaman 14. Wa hunaka isti'malun khasun lis-sunani. Dan di sana ada penggunaan yang khusus untuk kata sunan. Zakarahu al-Kibtani fi kitabihi al-Qayyim ar-Risalatu al-Mustatrafatu. Di mana beliau telah menyebutkannya, menyebutkan tentang lafaz sunan ini di dalam yakni Al-Kibtani, ya, di dalam kitab beliau, kitab yang qayyim, kitab yang bernilai, berharga, yang berjudul Risalah Al-Mustatrafa. Faqala, dia menyatakan, wahiyya fistilahihim, dimana sunnah atau sunan dalam istilah mereka, istilah para ulama ahlul hadith, adalah al-kutub al-murattabah, al-kutubul murattabatu ala al-abwabil fiqhiyyati. Yani kitab atau kitab-kitab yang murattabah, yang ditata menurut bab-bab fikih, minal iman, dari bab tentang iman, wattaharati, wassalati, tentang taharah, tentang salat, wazzakati, tentang zakat. Walaysa fiha syai'un minal mawqufi, dimana tidak ada pada kitab tersebut hadis-hadis yang mauquf, ya, sedikit pun hadis yang mauquf, yakni dari perkataan sahabah. Baik, kenapa? Li annal mauqufa la yusamma fi istilahihim sunnatan wa yusamma hadithan. Karena yang mauquf, ya, dalam istilah mereka tidak dinamakan sunnah, tetapi dinamakan dengan hadith. Ya, hadith yang mauquf artinya dari perkataan para sahabat, apa yang dinukil dari sahabat. Nah ini, jadi semuanya yang marfu, ya, riwayat yang marfu yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini yang dikatakan oleh Al-Qibtani dalam kitab beliau Ar-Risalah Al-Mustatrafah. Kemudian wa hakadha, dan demikianlah, fa inna kutubas sunani, karena sungguhnya kitab-kitab sunan, yang bagi an yatawafara fiha al-umurul atiyah, seharusnya, ya, terpenuhi padanya perkara-perkara berikut ini. Di persyaratan sebuah kitab hadis dinamakan sunan jika memenuhi persyaratan-persyaratan berikut ini. Al-awwal, yang pertama, an taktafiya bi dzikril ahadits wa an la yuzkara fiha syai'un minal athar. Yang pertama, bahwa kitab tersebut mencukupkan dengan penyebutan hadis-hadis dan tidak disebutkan di dalamnya sedikit pun dari asar. Ya, istilah asar ini lebih umum, ya, dan yang dimaksud di sini, ya, ini yang di luar dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang pertama. Kemudian ats-tsani, an takuna hadhihi al-ahadith muta'alliqatan bil ahkam, persyaratan yang kedua, hadis-hadis yang dicantumkan dalam kitab sunan, ya, adalah yang muta'alliqah, berkaitan dengan al-ahkam, dengan hukum-hukum atau dengan bab-bab fikhiyah. Bab-bab fikih. Ini persyaratan yang kedua. Kemudian الثالث yang ketiga أن ترتب الأحاديث على أبواب الفقه yang ketiga bahwa hadis tersebut ditertib diurut ya, berdasarkan bab-bab fikih. Jadi ditata, diatur, diurutkan berdasarkan bab-bab fikih. Ini tiga persyaratan yang dengannya sebuah kitab hadis dinamakan sunan. Jadi mencukupkan dengan hadis ya. Ini yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis-hadis itu berkaitan dengan hukum, dengan ahkam, hukum-hukum. Kemudian diatur ya berdasarkan bab-bab fikih. Nah, jika kitab tersebut mencakup di dalamnya riwayat yang mauqufah ya, dari perkataan para sahabat atau fatwa-fatwa para tabi'in ya, maka ada nama khusus. Ini juga kitab hadis ya, ada nama khusus yang disebutkan para ulama semisal dengan apa yang dinamakan oleh mereka dengan kitab musannaf. Jadi kitab musannaf ini semisal ya, dengan kitab sunan dari sisi penataannya sesuai dengan bab-bab fikih, hanya saja disertakan di dalamnya ya, riwayat-riwayat yang mauquf ya, dan demikian juga fatwa-fatwa dari para tabi'in. Contoh di antara musannaf Abdul Razzaq, kemudian Ibnu Abi Syaibah. Nah, yang semisal dengan ini yang disebutkan oleh mereka para ulama adalah apa yang dikenal dengan Muwatta. Ya, kitab Muwatta disusun sesuai dengan bab fikih. Biasanya di sana menyertakan hadis-hadis yang mauquf juga fatwa-fatwa para tabi'in. Kemudian ومن هنا يتضح لنا لماذا سمى كتابه السنن. Dari sini menjadi jelas bagi kita kenapa Al-Imam Abu Dawud menamai kitabnya dengan As-Sunan. وذلك لأنه جمع حديثه من وجهة فقهية. Dikarenakan beliau menghimpun hadis-hadisnya dari sisi fikih ya, diurutkan sesuai dengan bab-bab fikih. Falam yudham minhu ghairu ahadithil fikhi wat tashri', di mana beliau tidak memasukkan di dalam kitabnya tersebut selain hadis-hadis fikih dan tashri', yakni hukum-hukum syar'i. Mimma warada fil akhlak, dari hadis-hadis yang datang tentang pembahasan tentang akhlak, wal akhbar, tentang khabar-khabar umat-umat terdahulu, ataupun yang akan datang dari berbagai kejadian yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini tidak dicantumkan. Wazuhud, demikian juga ya, tentang zuhud ya. Wa nahwu dhalika dan yang semisalnya, termasuk di dalam bab adab ya, raqaiq, apa yang semisalnya, yang ini ya, ada kitab tersendiri yang selain mencantumkan tentang bab-bab fikih juga di cantumkan tentang bab-bab ilmu yang lainnya yang di sana dikenal kitab hadis yang mencakup selain bab-bab fikih juga disebutkan bab yang ditambahkan di sini, ada bab akhlak, ya, bab akhbar, zuhud, raqaik, termasuk kitabul jihad dan yang semisalnya, apa yang dikenal dengan istilah al-jami', ya. Contohnya seperti apa yang dikenal Sahih Bukhari. Saya dari sini, ya, di sana terjadi penamaan yang berbeda kaitannya dengan Sunan At-Tirmidzi. Ya, sebagian menyebutnya dengan Jami', ya, At-Tirmidzi, karena pada kitab hadis tersebut yang ditulis oleh Imam At-Tirmidzi tidak hanya sebatas beliau mengumpulkan hadis-hadis pada bab-bab fikhiyah. Kemudian qala rahimahullah, jadi Al-Imam Abu Dawud fi risalatihi ila ahli Makkah, Al-Imam Abu Dawud rahimahullah dalam risalah beliau kepada penduduk Makkah, beliau mengatakan dalam risalahnya tersebut, wa innama lam usannif fi kitabi as-sunan illa al-ahkam, dan sungguhnya tidaklah aku menulis pada kitab sunan ini kecuali al-ahkam, hukum-hukum. Walam usannif kutub az-zuhdi wa fadailil a'mali wa ghairiha, aku tidak mencantumkan di dalamnya, yakni kitab-kitab tentang zuhud, tentang keutamaan-keutamaan amalan, tidak pula yang lainnya. Ini penegasan dari Al-Imam Abu Dawud rahimahullah, ya, yang beliau menerangkan sisi alasannya kenapa, ya, kitabnya dinamakan kitab Sunan. Dan di sana ada model penulisan yang lainnya terkait dengan kitab-kitab hadis, seperti yang, ya, kita sering mendengar ada istilah kitab musnad, ya, yang masyhur, musnad al-Imam Ahmad ibn Hanbal, di mana kitab musnad, ya, merupakan kitab kumpulan hadis yang disusun, ya, berdasarkan sahabiul hadis. Ini disusun kitab hadis-hadisnya dikelompokkan berdasarkan sahabat yang meriwayatkan hadis tersebut. Nah, dari sisi kemudahan untuk menghafal, ya, di kalangan para ulama menyebutkan bahwa hadis-hadis yang ada pada kitab sunan itu lebih mudah untuk dihafal karena sudah terkelompokkan dalam, ya, babnya. Baik. Antara hadis yang ada pada musnad itu berdasarkan sahabatnya, sehingga dari sisi menghafalnya ini lebih susah. Ya. Tapi di sana, ya, kalangan para ulama banyak yang, ya, ini menguasainya, termasuk, ya, apa yang diceritakan oleh Al-Imam Az-Zahabi ketika menceritakan tentang terjemah atau biografi Al-Imam Ibn Taymiyah Syaikhul Islam rahimahullah, di mana diceritakan oleh Al-Imam Az-Zahabi ketika menyebutkan hadis-hadis yang ada di dalam musnad, seakan kitab musnad itu terbuka di hadapannya, beliau menyebutkan sesuai dengan apa yang beliau inginkan. Padahal hadis-hadis yang ada di dalam kitab musnad, ya, itu sekitar 30.000 atau sebagian menyebutkan 40.000 hadis dengan sanadnya. Ya. Kita sudah berapa? 30. Ya, 100 hadisnya sudah 100 atau sudah 30? Ya, 30 hadis, ya, sudah diurutkan Bukhari Muslim, Bukhari Muslim, kemudian Bukhari, kemudian Muslim, itu pun tertukar-tukar dan banyak yang lupa. Kalau kita tahu kadar diri kita, sehingga jangan sok menjadi Ibnu Taimiyah, ya seperti itu. Kemudian waqad yutliquna ala kitabi Abi Dawud wa nahwihi lafdha as-sihah. Terkadang sebagian ulama memutlakan, artinya menyebut, menjuluki kitab Abu Dawud dan yang semisalnya, ini kitab Sunan ini, dengan lafad as-sihah, ya, lafad sahih. Ini sahih Abu Dawud, ya, atau sahih At-Tirmidzi, atau yang semisalnya. Jadi digunakan lafad sahih. Selanjutnya dikatakan di sini, qala Haji Khalifah yanqulu an Ibni Subki, Ibni As-Subki qawlahu fi Sunan Abi Dawud. Haji Khalifah menukilkan dari Ibnu As-Subki perkataannya, ya, tentang kitab Sunan Abi Dawud. Ibnu As-Subki menyatakan wahiya min dawawinil Islam. Di mana Sunan Abu Dawud ini termasuk di antara diwan-diwan Islam. Diwan pada asalnya adalah kitab yang berisi daftar para pasukan tentara, kemudian digunakan sebagai istilah untuk kitab-kitab yang berisi perbendaharaan ilmu, misalnya. Asalnya dari bahasa Persia, kata diwan, kemudian diserap ke dalam bahasa Arab. Wal fuqaha'u la yatahashawna min itlaqi lafdhi as-sihah 'alayha wa 'ala sunan at-Tirmidzi wa la siyama sunani atau sunanu Abi Dawud. Dan para fuqaha tidaklah, ya, yakni menganggap jauh untuk menyebut, menjuluki dengan menggunakan lafaz sahih atas, ya, kitab Sunan ini, kitab-kitab Sunan ini, ya, atas kitab Sunan At-Tirmidzi, lebih-lebih, ya, kitab Sunan Abu Dawud. Kenapa? Dikarenakan saya nanti akan datang keterangannya bahwa para ulama mengedepankan Sunan Abu Dawud dibandingkan kitab Sunan yang lainnya, ditinjau dari sisi kesahihannya serta kebagusan susunannya. هذا وقد ذهب بعض العلماء على أن أبا داود هو أول من صنف في السنن. Demikian, ya. Dan sebagian di kalangan para ulama berpendapat, zahaba, yakni berpendapat bahwa Abu Daud, al-Imam Abu Daud, beliau adalah yang pertama kali di antara para ulama ahlul hadis yang menyusun kitab Sunan. Menyusun kitab Sunan. Qala al-Qittani wa huwa awwalu man sannafa fi Sunan. Al-Qittani menyatakan bahwa beliau, al-Imam Abu Dawud rahimahullah, adalah yang pertama kali menyusun kitab As-Sunan. Ya, di mana sebelumnya, ya, telah ada kitab Musnad, ya. Kemudian juga sudah ada kitab Musannaf, sudah ada kitab Muwatta, yang kitab-kitab ini, ya, sebagiannya berdasarkan sahabiyul hadisnya sebagaimana sudah disebutkan, yakni kitab dalam bentuk Musnad, ya, sebagiannya ya, sesuai dengan bab-bab fikih, tapi masih mencantumkan riwayat-riwayat yang mauqufah. Maka Al-Imam Abu Dawud beliau yang pertama kali yang mengkhususkan ya, penyusunan kitab hadis yang tidak dicantumkan di dalamnya kecuali hadis. Jadi riwayat-riwayat yang mauquf ataupun ya, perkataan para tabi'in tidak beliau sertakan di dalamnya. Wa fihi nadharun yatabayyanu mimma ya'ti. Dan pada pendapat ini ada sisi yang perlu ditinjau kembali ya, yang akan menjadi jelas dengan keterangan berikut ini. Kata atau istilah nazar artinya ada sisi kelemahan ya, sehingga perlu untuk ditinjau ulang dari pendapat tersebut. Kemudian wa mahma yakun min amrin fa inna minal mu'akkadi anna Aba Dawud kana minas sabiqin ila at-ta'lif fi hadzal majali dzalika li anna mujarrad ikhtilafil ulama'i fi kaunihi awwal fi kaunihi awwala man sannafa fi sunani yadullu biwuduhin ala sabqihi fi dzalika as-sadadi. Bagaimanapun dari perkaranya ya, yang jelas sesungguhnya termasuk di antara perkara yang muakkad ya, perkara yang ditekankan, ditegaskan bahwa Al-Imam Abu Dawud beliau termasuk di antara yang terdahulu di dalam penulisan dalam bidang ini, yakni bidang penulisan kitab hadis. Yang demikian itu yakni untuk diketahui bahwa semata terjadi ikhtilaf, perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang keberadaan siapa yang paling dahulu menulis kitab sunan, apakah Imam Abu Dawud ataukah yang lainnya ya, menunjukkan dari sini dengan jelas bahwa beliau ini termasuk di antara yang terdahulu ya. Jadi penyebutan Al-Imam Abu Dawud sendiri dalam jajaran yang diperselisihkan ya, para ulama siapa yang terdahulu ya, dalam menulis kitab sunan, ini sudah menunjukkan bahwa beliau termasuk di antara yang terdahulu di dalam perkara ini, yakni penulisan kitab sunan. Karena kalau tidak masuk dalam yang disebut, tentunya sudah jelas perkaranya bahwa ini bukan termasuk yang terdahulu. Selanjutnya wa yadhhabu al-Khattabi. Al-Imam al-Khattabi beliau berpendapat ila anna Aba Dawud lam yusbaq ila al-ijadati fi jam'i sunani. Wa Imam Abu Dawud ya, tidaklah yusbak, yaitu dahului, maksudnya tidak ada yang bisa menandingi ilal ijadah fi jam'i sunan, di dalam kemahirannya atau keahliannya dalam mengumpulkan kitab sunan, yakni menyusun kitab sunan. Faqala, beliau menyatakan fa amma sunanul mahdhatu falam yaqsud wahidun minhum jam'aha wastifa'aha walam yaqdur ala takhlisiha wa ikhtisari mawadhi'iha min athna'i tilka al ahadith al tawilati wa min adillati siyaqiha ala hasabi mattafaqa li Abi Dawud. Adapun sunan yang mahdhah, jadi kitab sunan yang murni, artinya yang hanya mencakup hadis-hadis saja, tidak ada yang seorang pun dari mereka para penulis kitab hadis yang yaksud jam'aha wastifa'aha, yani bermaksud atau menuju, menempuh untuk menghimpun dan menuntaskannya, istifa, menuntaskannya. Dan tidak ada yang mampu untuk meringkas, ya, takhlis dan ikhtisar, meringkas mawadhi'iha, ini tempat-tempatnya atau bab-babnya, min asna'i tilkal ahadits at-tawilah, dari pengumpulan, ya, hadis-hadis yang panjang tersebut, wa min adillati siyaqiha, dan dari dalil siyaqnya, yakni konteks hadisnya, ala hasabi, ya, atas apa yang ada pada ma ittafaqa li Abi Dawud, yakni terkumpul pada al-Imam Abu Dawud. Jadi ini untuk menggambarkan kepada pembaca dari apa yang dinyatakan oleh al-Imam Al-Khattabi, ya, bahwa apa yang ditempuh oleh al-Imam Abu Dawud ini, ya, sulit untuk dicari tandingannya, ya, oleh para ulama yang lainnya yang menyusun kitab Sunan semisalnya. Wa qala al-Khattabi aidan, Al-Khattabi juga menyatakan, waqad jama'a Abu Dawud fi kitabihi hadha min al-hadith fi usulil ilmi wa ummahatis sunani wa ahkamil fiqhi ma la na'lam mutaqaddiman ma sabaqahu ilayhi wa la mutaakhiran lahiqahu fihi. Kata beliau, dan al-Imam Abu Dawud, beliau telah mengumpulkan pada kitabnya ini dari hadis-hadis yang berisi pokok-pokok ilmu dan induk-induk dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam serta hukum-hukum fikih yang kami tidak mengetahui, ya, dari kalangan terdahulu yang sabaqahu ilaihi, yakni mendahului beliau semisal dengan apa yang beliau hasilkan dari karya ini, wala mutaakhiran lahiqahu fihi, tidak pula dari kalangan mutaakhirin yang mampu untuk, ya, bisa setara ataupun bersaing dengan beliau al-Imam Abu Dawud di dalam karyanya ini. Ini, ya, pujian dari para ulama tentang bagaimana keadaan dari Sunan Abu Dawud tersebut. Berikutnya, tsana'ul ulama'i 'ala sunan, secara khusus di sini penyebutan tentang tsana, pujian, sanjungan para ulama terhadap kitab Sunan Abu Dawud. Qala Abu Zakaria As-Saji, Abu Zakaria As-Saji, Allahu ta'ala alam, ya, yang masyhur, ya, dari kalangan para ulama al-hadith dan fikih, adalah Abu Yahya Zakaria As-Saji. Ya. Beliau seorang faqih, muhaddis, mufti dari Basrah, termasuk di kalangan ulama Syafi'iyah. Kata beliau, kitabullahi aslul Islam, kitabullah, Al-Quranul Karim, ini adalah pokok dari Islam. Wa kitabus sunan li Abi Dawud ahdul Islam. Adapun, ya, kitab Sunan karya al-Imam Abu Dawud merupakan ahdul Islam. Ahd, yani suatu perjanjian ataupun ikatan Islam. Di sini menunjukkan, ya, pada pokok yang penting bahwa sumber dari syariat Islam adalah Al-Kitab, yakni Al-Quranul Karim dan hadith-hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita ketahui bahwa Kitab Sunan karya Imam Abu Dawud ya merupakan kitab yang berisi hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita ketahui pula bahwa hadis-hadis Nabi ya merupakan penjelas dari kandungan kitabullah. Jadi apa yang disebutkan oleh di sini Abu Zakaria As-Saji untuk menunjukkan bagaimana ya pentingnya atau nilai pentingnya dari kitab Sunan Abu Dawud ini. Berikutnya, waqala Muhammad ibn Makhlad. Muhammad ibn Makhlad, ya, seorang muhaddis dari Baghdad. Beliau menyatakan, lamma sannafa Abu Dawud as-sunana, tatkala al-imam Abu Dawud menyusun kitab Sunan, wa qara'ahu 'alan nas, dan beliau membacakannya kepada manusia, ini kitab yang telah beliau susun tersebut, sara kitabuhu li ahli al-hadithi kal mushafi yattabi'unahu, maka kitab itu bagi kalangan ahlul hadis seakan menjadi mushaf yang mereka mengikutinya. Wa aqarra ahlu zamanihi wa aqarra lahu ahlu zamanihi bil hifzi fihi, dan para ulama zamannya ya mereka aqarra lahu ya yani menegaskan mengakui ya bagi yani kitab tersebut, kitab Sunan ini, bil hifzi fihi, ya, akan yakni hifdz yakni kekuatan hafalan Imam Abu Dawud padanya. Jadi ini sebagai gambaran dari apa yang dihasilkan dari karya tersebut ya, menunjukkan yakni kehebatan Al-Imam Abu Dawud dari si hifdznya. Selain tentunya sebagaimana sudah disebutkan, beliau menyusun kitabnya dengan susunan yang demikian bagus. Berikutnya yang ketiga, waqala Ibnu al-A'rabi. Diperhatikan di sini, karena di sana ada nama-nama yang mirip. Yang disebut di sini Ibnu al-A'rabi. Di sana ada Ibnu al-Arabi al-Maliki. Yang dari negeri Andalus. Kemudian ada lagi Ibnu Arabi. Nah, yang mulhid, yang sesat, Ibnu Arabi, ya, seorang sufi ekstrim. Nah, di sini yang disebut ada Ibnu Arabi. Ya, beliau bernama Muhammad ibn Ziyad ibn Arabi, imam dalam lughah. Ya. Adapun Ibn al-Arabi ya, al-Maliki, beliau salah seorang ulama ahli sunnah ya, dari mazhab Imam Malik ya, termasuk di antara mufassir ya, beliau memiliki karya nasih mansuh ya, Al-Quran. Wa qala Ibn al-A'rabi wa ashara ila an-nuskhah wa hiya bayna yadayhi. Ibnu al-A'rabi ya, beliau berkata sambil mengisyaratkan ya kepada nuskhah ya, naskah yang ada di hadapan beliau. Kata Ibnu al-A'rabi, "Lau anna rajulan lam yakun 'indahu min al-'ilmi illa al-mushaf." Yani illa al-mushaf alladhi fihi kitabullah. Thumma hadal kitab lam yahtaj ma'ahuma ila syai'in minal ilmi battah. Kata Ibn Arabi, seandainya seseorang tidak ada di sisinya dari ilmu kecuali mushaf, ya, alladhi fihi kitabullah, yang di dalamnya kitabullah, yakni Al-Quranul Karim. Ya. Kemudian kitab ini, jadi naskah yang beliau tunjuk, jadi yang dimaksud adalah apa? Sunan Abu Dawud. Andai dia tidak memiliki ilmu yang lain kecuali ini saja, ya. Jadi ilmu tentang Al-Quran, kemudian ya apa yang dia ilmu dari kitab Sunan Abu Dawud. Maka kata Ibn al-A'rabi, lam yahtaj ma'ahuma ila syai'in minal ilmi battah. Maka dia tidak butuh bersama dengan ilmu tentang yani kitabullah dan ilmu tentang kitab Sunan Abu Dawud ini, dia tidak butuh kepada ilmu yang lainnya sama sekali. Baik, mungkin agak terlebih dahulu. طيب تنجد وعلق الخطابي على كلمة ابن الأعرابي هذه فقال وهذا كما قال لا شك فيه لأن الله تعالى أنزل كتابه تبيانا لكل شيء وقال ما فرطنا في الكتاب من شيء فأخبر سبحانه أنه لم يغادر شيئا من أمر الدين لم يتضمن بيانه الكتاب إلا أن البيان على ضربين بيان جلي تناوله الذكر نصا وبيان خفي اشتمل عليه معنى التلاوة ضمنا. Al-Khattabi memberikan ta'liq, komentar atau tanggapan terhadap ucapan dari Ibn al-A'rabi. Sebagaimana yang sudah disebutkan, beliau menyatakan bahwa jika seorang tidak ada di sisinya ilmu kecuali ilmu tentang Al-Quran dan ya, penguasaan terhadap yani apa yang ada pada kitab Sunan Abu Dawud, maka dia tidak membutuhkan kepada yang lainnya dari ilmu sama sekali. Kata Al-Khattabi mengomentari perkataan Ibn al-A'rabi ini, wahada kama qal la syakka fi, dan ini sebagaimana yang dinyatakan oleh beliau, tidak ada keraguan padanya. Jadi apa yang dinyatakan oleh Ibn al-A'rabi benar. Kenapa? Li'anna Allah Ta'ala anzala kitabahu tibyanan li kulli syai'. Dikarenakan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitabnya Al-Qur'anul Karim sebagai penjelas terhadap segala sesuatu. Maknanya segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia. Ya, untuk kebahagiaan di dunia mereka. Ya, sebelum kebahagiaan akhirat mereka, semuanya dijelaskan apa yang dibutuhkan untuk meraih kebahagiaan yang hakiki tersebut di dalam kitabnya. Waqala, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ma farratna fil kitabi min syai', dan kami tidaklah meninggalkan dalam Alkitab ini, Al-Quranul Karim, sesuatu pun. Fa'akhbara subhanahu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat tersebut mengabarkan, annahu lam yughadir syai'an min amriddini lam yatadamman bayanahu alkitab. Wa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitakan bahwa dia tidaklah meninggalkan sesuatu pun dari perkara agama ini yang alkitab, Al-Quranul Karim, tidak mengandungi penjelasannya. Jadi semua ya, dari perkara agama sudah dijelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim. Illa annal bayan 'ala dharbaini. Tetapi perlu diketahui bahwa penjelasan di sini ya ada dua bentuknya. Bayanun jaliyun. Ya, bayan jali, yaitu penjelasan yang gamblang ya, yang sharih, yang tegas. Tanawaluhu dzikru nassan. Ya. Yang penjelasan ini sifatnya penyebutan secara nas. Ya, penyebutannya secara nas, yakni tegas, jelas. Ya. Ini jenis yang pertama. Kemudian wa bayanun khafi, dan bayan yang sifatnya khafi, yakni tersembunyi. Ishtamala alaihi ma'na tilawati dhannan, yang ini dicakupi oleh ma'na tilawah, yakni bacaan secara kandungannya. Ini bentuk yang kedua. Famakana min hadha dharb. Adapun penjelasan yang sifatnya dari jenis yang kedua ini, kana tafsilu bayanihi mauqulan ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka rincian penjelasannya ini mauqulan, yakni dipasrahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah wafat kecuali telah menjelaskan seluruh kandungan Al-Qur'anul Karim. Ya, telah menafsirkan seluruh ayat yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Hanya saja perlu untuk diketahui bahwa ya, tafsir yang dimaksud ya, bahwa sebagiannya berupa ya, penjelasan dengan lisan. Seperti ya, pada firman Allah Subhanahu wa taala, wa aiddu lahum mastata'tu min quwwah wa min ribatil khail. Al-ayah dalam surat Al-Anfal, ya, hendaklah ya, kalian persiapkan untuk menghadapi mereka, orang-orang kufar, musuh-musuh kalian, ya, min quwwah, dari kekuatan, ya, wa min ribatil khail, dan kuda-kuda perang yang ditambat. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menafsirkan ala innal quwwata ar-ramy, ala innal quwwata ar-ramy. Ketahuilah bahwa al-quwwah ar-ramy, ya. Ya, kalau letter luck-nya melempar, yang dimaksud apa? Ya, ini senjata jarak jauh dari panah yang dikenal di masa itu, ataupun senjata-senjata yang mutakhir di masa kita. Ya. Kita siapkan, tapi jika mampu membuat rudal antar benua, dibuat. Ya, seperti itu. Ya, jangan mengandalkan ketapel. Ya. Dilakukan, dan ini masuk dalam makna kubah. Dan mayoritas dari tafsir Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap ayat-ayat Al-Qur'an adalah dengan perbuatan beliau. Ya. Dan tidaklah sekali lagi beliau sallallahu alaihi wasallam diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali telah menjelaskan seluruh kandungan ayat-ayat yang ada dalam Al-Qur'an. Wa huwa ma'na qawlihi subhanahu لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. Jadi perincian penjelasan dari bayan yang sifatnya khafi ini kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi beliau yang merinci tentang bagaimana tata cara taharah, ya, tentang bagaimana tata cara salat, ya, dan berbagai rincian yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah makna dari firman Allah Subhanahu wa taala, litubayyana lin-nas ma nuzila ilaihim, agar engkau menjelaskan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka ini Al-Quran. Wala'allahum yatafakkarun, dan semoga ya dengan itu mereka mau memikirkan. Kata beliau, man jama'a baina al-kitab was-sunnah. Siapa saja yang menghimpun antara Al-Kitab dan As-Sunnah. Dimana sekali lagi, dua-duanya merupakan sumber dari syariat Islam ini. Faqad istawfa wajhai al-bayani. Maka dia telah ini mengumpulkan secara sempurna dua sisi penjelasan yang di dalam agama ini. Waqad jama'a Abu Dawud fi kitabihi hadha min al-hadithi fi usulil ilmi wa ummahatis sunani wa ahkamil fikhi ma la na'lamu mutaqaddiman sabaqahu ilaihi wa la mutaakhiran lahiqahu fihi. Ini mengulang dari apa yang telah disebutkan pada halaman sebelumnya, di mana al-Imam Abu Dawud rahimahullah pada kitabnya ini ya beliau telah menghimpun hadis-hadis dalam pokok-pokok ilmu dan induk-induk sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam serta hukum-hukum fikih yang kami tidak mengetahui pendahulu ya, yakni ulama yang datang sebelum beliau yang mendahului beliau di dalam penyusunan kitab sunan semisal ini, tidak pula dari kalangan mutaakhir yakni yang belakangan dibandingkan beliau yang bisa menyusun kitab hadis sebagaimana yang dihasilkan oleh al-Imam Abu Dawud ini. Baik, ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan ini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.